السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana biasa, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-82. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah. Di pagi yang berbahagia ini, kita masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Bab yang akan kita baca hari ini adalah Al-Qira'atu Ba'dal Fatihati Wasifatul Qira'ah. Membaca surat setelah Al-Fatihah dan sifat bacaannya. Pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan perkataan Ibnu Naqib dan penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan Al-Fatihah sebagai rukun salat. Lalu apa yang harus kita baca setelah kita selesai membaca suratul Fatihah? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, thumma yundabu li'imamin wa munfaridin fi raq'atil ula wa thaniyah faqat بعد الفاتحة قراءة سورة كاملة. Kemudian dianjurkan, disunnahkan bagi imam, bagi munfarid, yang salat sendiri, bagi imam atau bagi munfarid, artinya makmum, tidak mencakup hukum yang ada di dalam permasalahan yang sedang kita bahas. Yang disunnahkan membaca surat hanyalah satu imam, disunnahkan baginya membaca surat, adapun makmum mendengarkan. Kecuali Al-Fatihah, makmum pun wajib membaca. Tapi selain daripada Al-Fatihah, ya surat-surat selain daripada Al-Fatihah, makmum tidak diperintahkan untuk membacanya. Jadi makmum hanya membaca suratul Fatihah. Lalu ketika imam sedang membaca surat, makmum menyimak. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarlah dan simaklah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yundabu li imamin wa munfaridin. Disunnahkan atas imam, ini penting diingatkan terus, atas imam, wa munfaridin, dan atas orang yang salat sendiri, munfarid. Setelah mereka membaca Al-Fatihah, baik di rakaat yang pertama ataupun di rakaat yang kedua, hendaknya mereka membaca satu surat kamilah dengan sempurna. Membaca satu surat dengan sempurna. Baik bagi imam ataupun bagi orang yang sholat sendiri, apabila mereka berada di rakaat yang pertama dan kedua, setelah mereka membaca Al-Fatihah, disunnahkan atas mereka membaca surah qiraah suratin kamilatin, yaitu membaca satu surat dengan sempurna. Itu adalah perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wa yaqumu maqama surati ayatun tawilatun aw qasiratun." Dan bisa menempati posisi surat ayat yang panjang atau ayat yang pendek. Artinya, boleh surat, satu surat penuh, satu surat full, boleh kita ganti dengan satu ayat yang panjang ataupun satu ayat yang pendek. Wa kadzalika ba'du ayatin tawilatin idza kana yufidu makna mustaqillan. Atau boleh juga kita membaca sepotong ayat. Artinya tidak satu ayat full, kalau memang ayat itu panjang dengan syarat dia memberikan makna tersendiri. Artinya kalau dipotong itu ayat, tidak merusak makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya, contohnya firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata beliau ini maknanya sempurna. Maknanya sempurna, tidak kurang maknanya. Jadi yang bagus satu surat penuh. Atau bisa juga digantikan dengan satu ayat yang panjang. Atau satu ayat yang pendek. Atau sebagian ayat dengan syarat ketika dipotong tidak merusak makna. Ini tentunya kalimat tidak merusak makna mengharuskan kita untuk belajar memahami makna dan kandungan dari ayat yang kita baca dalam sholat. Kemudian beliau berkata, wa itmamu surati awil ayati at-tawilati mandubun. Menyempurnakan satu surat dari ayat pertama sampai terakhir atau menyelesaikan satu ayat yang panjang itu sangat dianjurkan. Walakin, akan tetapi, qira'atu suratin afdalu min ba'di surah. Hanya saja, kata beliau, membaca satu surat full itu lebih baik daripada membaca sebagian surat. Adapun dalil yang menunjukkan hal tersebut, yaitu disunnahkannya membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitabi wa suratin ma'aha. Bahwa Nabi biasa membaca ummul Quran, ummul kitab, yaitu Al-Fatihah, wa suratin ma'aha, dan membaca satu surat yang lain bersamaan dengan Al-Fatihah. Fir raka'atainil ulayaini, di dua rakaat yang pertama, min salatiz zuhri wa salatil asr, baik salat zuhur maupun salat asar. Wa fi riwayatin yaf'alu dzalika fi salatis subah. Dalam riwayat Nabi biasa melakukan itu, yaitu Al-Fatihah dan surat di dalam salat subuh. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yundabu li subhin wa zuhrin tiwalul mufassal." Disunnahkan apabila kita salat subuh dan salat zuhur membaca kelompok ayat tiwalul mufassal. Apa itu artinya tiwal? Panjang. Al-mufassal yang memiliki banyak ayat. Artinya memiliki banyak ayat, ayatnya cenderung pendek sehingga memiliki banyak sekat-sekat. Jadi ayat, panjang ayatnya, tetapi dia suratnya panjang, tapi ayatnya pendek-pendek sehingga memiliki banyak pemisah. Oleh karenanya dalam istilah para ulama disebut tiwalul mufassal. Itu kalau sholat subuh dan sholat zuhur. Yang dibaca adalah kelompok surat tiwalul mufassal. Nanti akan dijelaskan apa itu kelompok tiwalul mufassal. Dan dalam sholat asar dan isya, hendaknya yang dibaca adalah awsatul mufassal. Tiwal panjang, awsat pertengahan. Itu kalau sholat asar dan sholat isya. Adapun sholat maghrib, yang dibaca adalah qisarul mufassal. Qisar artinya pendek. Profesor Dr. Mustafa Deep ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, al-mufassal yang dimaksud dengan surat-surat mufassal, wa huwa suwarul qur'ani allati taksuru fiha al-fawasil. Yaitu surat-surat dalam Quran yang di dalamnya banyak fawasil, pembatas, yaitu banyak ayat-ayat. Likasrati ayatiha wa qisariha. Dikarenakan banyak ayat dan pendeknya ayat-ayat tersebut. Wa kasratil fasli bainaha bil basmalah. Bisa juga kita sebut dengan mufassal karena banyak pembatas, yaitu basmalahnya banyak. Beda dengan misalnya di ayat-ayat yang panjang kayak Al-Baqarah, ya, dari Al-Baqarah ke Ali Imran itu jauh basmalah. Di Al-Baqarah ke basmalah di Ali Imran jauh, batasnya jauh. Tapi kalau di kelompok ayat-ayat mufassal, antara satu basmalah dengan basmalah yang kedua, ketiga, keempat itu berdekatan. Itu dua alasan kenapa disebut surah al-mufassal. Kemudian beliau berkata, wa awwalul mufassali suratul hujurat wa akhiru tiwalihi suratul naziat. Awal daripada al-mufassal itu adalah di surat al-hujurat. Ya, surat al-hujurat itu awal kelompok al-mufassal. Walaupun para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, ya. Tapi di sini beliau mengambil pendapat yang mengatakan bahwa awal dari surat al-mufassal adalah al-hujurat dan akhir dari kelompok surat mufassal yang ayatnya panjang adalah an-naziat. Ya, an-naziat itu masuk kategori tiwalul mufassal. Jadi silahkan dipilih antara al-hujurat sampai an-naziat, itulah yang hendaknya dibaca saat sholat subuh dan sholat zuhur. Dipilih dari kelompok antara al-hujurat sampai dengan an-naziat, itu yang biasa dibaca oleh Nabi. Jadi kelompok surat antara al-hujurat sampai dengan surah An-Naziat yang kita sebut dengan tiwalul mufassal, itulah kelompok surat yang biasa dibaca oleh Nabi baik di dalam sholat subuh ataukah di dalam sholat asar. Yang kedua kata beliau, wa awsatul mufassal, adapun pertengahan mufassal adalah dari surat Abasa sampai Wallail. Itu dibaca di sholat asar dan sholat isya. Salat asar dan salat isya. Jadi surat-surat yang hendaknya kita baca di waktu salat asar sampai dengan dan salat isya adalah awsatul mufassal. Yang dimulai dari abasa wa tawalla sampai walaili idha yagsha. Itu pilihannya, opsinya. Yang ketiga, qisarul mufassal min surati duha hatta akhiril Qur'an. Adapun kisor, kelompok terakhir, yaitu surat mufassal yang pendek, tidak panjang, adalah dimulai dari surat Ad-Duha sampai akhir Quran, yaitu surat An-Nas. Ini dibaca hendaknya di sholat maghrib. Ini hendaknya dibaca di sholat maghrib. Oleh karenanya dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yundabu tatwilul qiraati fi sholatil fajr. Disunnahkan memanjangkan bacaan di dalam sholat fajar. Wa kadzalika fi sholatiz zuhur. Begitupun adanya dalam sholat zuhur. Walakin biaqsar min sholatiz subah. Walaupun sholat zuhur tidaklah sepanjang sholat subuh. Bi an yaqra'a fil fajr bi atwal tiwalil mufassal. Kalau di surat fajar, ambil tiwal yang paling panjang. Kelompok tiwalul mufassal yang paling panjang. Adapun di surat zuhur, ambil kelompok tiwalul mufassal yang ayatnya paling sedikit. Adapun di selain daripada isya dan subuh, itu diringankan, ya diringankan. Kemudian para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Mustafa Dib akan menyebutkan riwayat-riwayat tentang surat-surat apa saja yang biasa dibaca oleh Nabi di dalam salat beliau alaihi salatu wassalam. Yang pertama, beliau akan sebutkan dalil-dalil tentang surat yang dibaca di dalam salat fajar dan salat zuhur. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Barzakh radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli as-subh wa ahaduna ya'rif jalisahu wa yaqra'u fiha ma baina 60 ila 100. Kami salat bersama Nabi, ya, sehingga salah seorang dari kami bisa mengenali kawannya. Ini menunjukkan panjangnya bacaan Nabi. Nabi melaksanakan sholat saat hari masih gelap. Selesai sholat, para sahabat sudah bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Tentunya kalau di zaman kita ini, di mana-mana ada lampu. Tapi kalau zaman Nabi tidak gelap. Selesai sholat subuh, maka mereka sudah bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Dan Nabi di dalam sholat subuh membaca antara 60 sampai dengan 100 ayat Quran. Antara 60 sampai dengan 100 ayat Al-Quran. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat Imam An-Nasai dan juga Imam Ahmad rahimahumullah dari Sulaiman ibn Yasar dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal ma ra'aitu rajulan ashbaha salatan bi rasulillah min fulan. Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling mirip sholatnya dengan Rasul dibandingkan si Fulan, yaitu seorang imam yang tinggal di Madinah. Berkata Sulaiman ibnu Yasar, aku sholat di belakang orang tersebut, maka aku dapatkan orang itu yutilul ulayaini minaz zuhur, memanjangkan dua rakaat pertama di sholat zuhur. Jadi dua rakaat pertama di sholat zuhur dipanjangkan. Wa yukhaffifu al-ukhrayaini, dan meringankan atau memendekkan bacaannya di dua rakaat yang terakhir, maksudnya dari salat zuhur. Dua rakaat pertama zuhur dipanjangkan, dua rakaat terakhir dipendekkan. Wa yukhaffifu al-asra, dan beliau meringankan bacaan di waktu salat asar. Wa yaqra'ul fil ulayaini minal maghrib, dan beliau membaca di dua rakaat pertama dari salat maghrib biqisaril mufassal, dengan surah Qisar Mufassal, yaitu Ad-Duha sampai akhir. Wa yaqra'u fil ulayaini minal isya min wasatil mufassal, dan membaca di dua rakaat pertama dari salat isya wasatul mufassal. Wa yaqra'u fil ghadati bitiwalil mufassal, dan membaca di salat subuh dengan tiwal al mufassal, ya, kelompok tiwalul mufassal. Itu riwayat Imam An-Nasai dan Ahmad. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati az-zuhri fi raq'ataini ulayaini, fi kulli raka'atin qadra 30 ayah. Bahwa Nabi kalau salat zuhur di dua rakaat yang pertama setiap rakaatnya sekitar 30 ayat. Berarti kita selama ini kependekan ya. Umumnya pendek. Adapun kebiasaan Nabi di dua rakaat pertama salat zuhur itu rakaat pertama 30 ayat, rakaat kedua pun 30 ayat. Sekarang kita bahas hadis-hadis terkait dengan bacaan di waktu salat asar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat pertama salat asar ya sekitar 15 ayat. 15 ayat. Fi kulli raka'atin qadra qira'atin 15 ayat. Pada setiap rakaatnya 15 ayat. Artinya setengah dari salat zuhur. Salat zuhur setiap ayatnya 30. Asar setiap ayatnya 15 kurang lebih sekitar 15 ayat. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan fahazarna qiyama Rasulillah fi zuhri. Kami kira-kira berdirinya Rasul ketika salat zuhur ar-rak'atainil ulayaini qadra qira'ah 30 ayat. Di dua rakaat yang pertama sekitar 30 ayat. Dan kami memperkirakan bacaan Nabi di salat asar setengah dari salat zuhur. Setengah dari salat zuhur. Itu salat asar. Salat maghrib diriwayatkan dari Ibnu Umar. Hadisnya sahih, hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma qal kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Jadi kalau salat maghrib yang dibaca rakaat pertama al kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, ya qul huwallahu ahad. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah membaca surat di surat maghrib wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Itu yang dibaca oleh Nabi. Jadi Al-Kafirun, Al-Ikhlas dan surat At-Tin. Dalam riwayat beliau membaca At-Tin. Warubama awwala ahyanan fi salatil maghrib. Walaupun terkadang Nabi pun membaca, memanjangkan bacaan di salat maghrib. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa Nabi pernah salat maghrib dan beliau membaca surat At-Tur wa kitabi mastur. Ya, Nabi pernah membaca surat At-Tur 49 ayat di dalam salat maghrib. Adapun di dalam salat Isya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya dari Rafi' radhiyallahu taala anhu qal sallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu al-atamah. Aku salat bersama Abu Hurairah salat atamah, yaitu salat isya, maka beliau membaca idhas sama'un syaqqat, ya idhas sama'un syaqqat, 25 ayat ya, itu di salat isya. Fasajada fakultu lahu qala sajad sajadtu khalfa Abil Qasim. Lalu di dalamnya ada ayat sajadah, maka beliau sujud, lalu ditanya, apakah kamu pernah sujud dengan Nabi? Iya, dahulu Nabi sujud ketika membaca ayat sajadah di dalam surat apa namanya Al-Insyiqaq, ya idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, yaitu ada di ayat yang ke-21 wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, itu ayat sajadah. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari Buraidah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah kana yaqra'u fi salatil 'isya al-akhirah wasyamsi wa duhaha wa ashbahaha minas suwar. Bahwa Nabi kalau salat Isya biasa membaca wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, ya berapa ayat, 15 ayat ya, sekitar 15 ayat.

batal salat kita kalau kita katakan subhana rabbiyal a'la misalnya. Ya. Wallahu alam bisawab, ya, kalau kita lihat itu pun bagian dari tasbih yang kita pahami, ya. Walaupun saya ragu dalam masalah ini, tetapi hukum asalnya kita mengingatkannya dengan membaca subhanallah. Ya, walaupun subhana rabbiyal a'la juga sebenarnya kalimat tasbih. Ya, sebagaimana subhanallah tidak merusak salat kita, begitupun subhana rabbiyal a'la untuk mengingatkan imam, ya. Sama seperti kita membaca ayat, kita ingatkan dengan ayat yang kelanjutannya, itu tidak mengapa. Maka Allah alam bisawab, ya, kita baca subhana rabbiyal a'la untuk ingat bahwa dia belum sujud misalnya. Allahu a'lam bisawab. Ada Ummu Hamzah di Kerinci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ummu. Gini Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau kita membeli kendaraan yang tidak ada suratnya? Baik, itu saja. Cuman kita ragu kendaraan ini memang hilang apa tidak, tapi kita tidak berani menanyakan kepada orangnya, takut nanti kita disangka bersuuzon kepadanya. Bersuuzon? Ya, bersuuzon kepadanya. Baik. Artinya nggak ada surat-suratnya, tidak ada STNK, tidak ada BPKB? Iya, tidak ada. Cuma mau menanyakan kan nggak ragu gitu. Baik. Baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Baik. Allah alam bisawab, ya, hukum asalnya ya jual beli itu ya antara kedua belah pihak dibangun di atas dasar keridhaan. Illa antara dimingkum, ya, dengan dasar keridhaan dari kedua belah pihak. Kalau dari sisi agama, kalau memang barang yang dijual itu milik si penjual dan si pembeli memiliki harga yang dia bayarkan untuk membeli barang tersebut dan tidak ada sifat-sifat yang haram di dalamnya, maka hukum asalnya boleh-boleh saja. Hanya saja kalau memang ada kemungkinan misalnya, ya, ada kemungkinan yang kuat bahwa itu adalah hasil curian misalnya, ya, atau berasal dari sesuatu yang haram, ya tentunya kita tidak membeli barang-barang seperti itu. Ya, yang halal jelas, yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang sifatnya cenderung abu-abu, ya, yang biasa kita sebut dengan perkara-perkara yang syubhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Tapi kalau seandainya motor itu kita tahu dulu dia memang dia yang beli, hanya saja hilang surat-suratnya, maka ya itu kembali kepada diri kita. Kalau kita memang ridho atau rela tidak pakai surat, ya itu kembali kepada diri kita. Tapi kalau kita ragu ada kemungkinan ini adalah penadah dari hasil curian dan lain sebagainya, tentunya kita menghindari, ya, dan tidak membeli barang-barang yang demikian. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah dari Padang. Saya mau bertanya, apabila kita berinfak atau bersedekah dan membaca Al-Quran agar kita, orang tua kita, suami dan saudara kita yang sudah meninggal dunia bisa juga mendapatkan pahala dari amalan yang kita lakukan, apa doanya yang harus kita ucapkan? Mohon penjelasannya. Allah alam bisawab, ya. Bisa dengan hanya berniat, ya, bisa dengan hanya berniat. Artinya tidak ada doa khusus, tetapi cukup dengan meniatkan hal tersebut untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Misalnya ibu berinfak senilai 1 juta untuk masjid atau untuk kegiatan dakwah, lalu ibu berkata di dalam hati, infak ini saya niatkan untuk orang tua saya Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulanah yang sudah meninggal. Begitu, tidak ada doa-doa tertentu. Kalaupun ada doa, lebih kepada doa-doa yang sifatnya umum. Rabbin firli, wali-walidayya, warhamhuma kama rabbayani sagira, atau Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'amala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa-doa yang umum yang diajarkan di dalam Al-Quran, ya, diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, jadi silahkan dibaca Al-Quran menurut pendapat yang kuat, ya, pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya, itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Artinya ibu misalnya membaca satu surat Al-Baqarah lalu berdoa, ya Allah, seandainya di dalam bacaan surat ini ada pahalanya, aku niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal misalnya. Ini menurut sebagian ulama, ya, pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim dan Imam Ahmad bin Hanbal, itu adalah bermanfaat. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Payakumbuh. Baca Al-Muluk setiap malam apakah tidak bid'ah kita? Tidak. Allah alam bisawab. Ada riwayat yang mengajarkan kita membaca Al-Muluk, surat Al-Muluk sebelum tidur. Allah alam bisawab. Ya, jadi bukan bid'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hukum salat menggunakan pakaian batik bergambar wayang karena bajunya jarang dipakai, takut nanti hisabnya lama. Ya, kalau bentuknya apa namanya mirip atau bentuknya bentuk makhluk yang sempurna, itu dilarang, ya, itu dilarang. Artinya itu kan bukan fotografi, itu lebih kepada tulisan tangan, ya, apalagi batiknya batik tangan, ya, hendaknya tidak dipakai. Tetapi kalau dia berbentuknya hanya menyerupai tapi tidak ada wajahnya misalnya, hanya semacam apa namanya gambar dari samping yang tidak menunjukkan gambar dengan sempurna, bentuk wajah dengan sempurna, ya, sholatnya sah bagi kita. Hanya saja nanti bagi orang yang di belakang kasihan, akan memberikan apa namanya imajinasi, mengurangi kekhusyuan, memperhatikan apa lekukan-lekukan tulisan tersebut, gambar tersebut. Ini kasihan untuk orang yang di belakang. Ya, tetapi kalau apa namanya bentuknya bukan bentuk makhluk, ya, bukan bentuk makhluk, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Artinya bahwa ada hadis yang mengatakan sesungguhnya orang yang paling berat azabnya kelak adalah orang-orang yang melukis makhluk. Akan diperintahkan kepada mereka apa namanya tiupkan ruh kepada makhluk yang kau ciptakan. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalaupun makhluk itu wajahnya harus diapakan, disamarkan, jangan sampai dalam bentuk yang sempurna. Dan Nabi pernah sholat menghadap tirai yang ada di rumah Aisyah, di mana tirainya berbentuk seperti gambar makhluk, maka Nabi tidak menyukainya. Lalu Nabi memerintahkan untuk melepaskan tirai tersebut karena tirai tersebut mengganggu konsentrasi Nabi ketika beliau alaihi salatu wassalam sedang melaksanakan ibadah salat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, apakah benar tentang membaca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr ada keutamaan? Saya tidak tahu ada hadis yang khusus terkait dengan hal itu, ya. Berarti dari firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu alladzi la ilaha illahu alim wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illahu wal malik al quddusus salam sampai akhir. Saya tidak tahu adanya dalil yang secara khusus terkait dengan barangkali ada. Kalau hadisnya sahih, ya, kita amalkan. Ya, hadisnya sahih, kita amalkan. Baik, pertanyaan selanjutnya, saya Maizar Hakim, ya, Pak Maizar, barakallah Pak Maizar. Ketika kita membaca doa iftitah, membaca wajah tu wajhiya dan seterusnya sampai membaca la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, ataukah dengan membaca wa ana awwalul muslimin? Ya. Kalau kita kembali ke bacaan tersebut yang kita telah bahas di pertemuan yang lalu, yaitu membaca setelahnya wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tetapi apakah ada riwayat yang mengatakan wa ana awwalul muslimin? Mungkin saja. Tetapi yang kita baca kemarin adalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya wa ana minal muslimin. Allah alam bissawab. Baik, ada pertanyaan masuk dari. Jadi saya dengarkan kan kemarin saya sudah pernah tanya dengan yang lain kan. Nah di dalam khusus dalam sholat maghrib ya, itu petunjuk kawan itu mengatakan, halo? Iya. Jadi kawan itu mengatakan untuk rakaat pertama itu disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Baik. Dan yang kedua, rakaat yang kedua itu surat Al-Ikhlas katanya. Baik. Apakah itu maksud saya itu sahih untuk sebenarnya memang ada dari Rasulullah itu maksud saya. Mohon penjelasan dan terima kasih. Baik. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita bacakan ya riwayatnya terkait dengan apa yang hendaknya dibaca di sholat maghrib. Ya tadi riwayatnya sudah kita baca, riwayat Imam Ibnu Majah dari hadis Abdullah Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi di rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, di rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Dalam riwayat beliau membaca surat Wattini Wazzaitun. Itu tadi riwayatnya sudah kita baca di sesi yang pertama ketika kita membacakan materi, bahwa memang ada hadis dari Abdullah Ibni Umar, hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa Nabi di rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas, dan dalam riwayat bahwa Nabi membaca di salat maghrib surat At-Tin, Wattini Wazzaitun, dan dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi membaca Wattur, ya surat At-Tur, yaitu ayat yang surat yang terdiri dari 49 ayat. Allah alam bissawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari siapa ini, Bapak Anto di Cilacap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah selesai sholat, mana yang lebih baik, mengamini ustadz yang sedang berdoa atau kita berdoa sendiri? Allah alam bissawab ya. Yang paling utama tentunya kita berdoa sendiri dibandingkan mengamini orang lain. Ya, artinya kalau kita mengamini doa orang lain, artinya itu amal dia, kita mengamini amal dia, doanya dia. Tetapi kalau Bapak membaca doa sendiri lalu Bapak meminta apa yang Bapak inginkan, itulah yang biasa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang lainnya, bahwasanya setelah sholat tidak menjaharkan zikir kecuali dalam rangka untuk taklim atau mengajarkan manusia lapas-lapas zikir yang seharusnya mereka baca. Adapun kalau jamaahnya sudah hafal, sudah tahu lapas-lapas yang harus mereka baca, maka yang lebih utama adalah membaca sendiri dengan suara yang lirih, ya suara yang pelan, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, idzna darabbahu nidaan khafiya. Ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih. Dalam hadis Rasulullah berkata, arbi'u ala anfusikum, ya kasihanilah diri kalian, jangan berteriak-teriak. Sesungguhnya kalian berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar, ya Dia tidak tuli dan tidak gaib, tetapi Dia Maha Mendengar, Dia mengetahui doa kalian, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya lebih utama bagi seorang muslim ketika dia selesai salam, dia berzikir sendiri dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, dan itu lebih menjaga keikhlasan kita dalam berzikir, keikhlasan kita dalam berdoa, dan lebih menunjukkan kerendahan kita, kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kita mengerjakan salat istikharah 2 rakaat, terus kita salat lagi 2 rakaat, terus salat lagi 3 rakaat, apakah 2 yang 2 setelah istikharah boleh diniatkan tahajud? Tidak masalah, silahkan ya. Tidak masalah diniatkan tahajud, dan yang 3 diniatkan sebagai salat witir. Allah alam bissawab. Sepertinya pertanyaannya sudah habis ya. dan masih ada waktu sekitar 7 sampai 8. Ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai hal ini, Pak. Mohon maaf, Bapak, suara Bapak dikeraskan, mohon maaf. Iya, iya. Siapapun wanita yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, dilaknat oleh segala sesuatu selama matahari dan bulan masih bersinar, kecuali jika suaminya meridhoi. Bagaimana kedudukan hadis ini? Bapak, itu membaca buku atau membaca apa? Membaca buku, Ustaz. Ada riwayatnya di bawahnya? Di sini karangan siapa? Muhammad Nasruddin Al-Bayi. Itu buku yang Bapak baca adalah buku yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah? Tidak. Apakah beliau mencantumkan riwayat Ibnu Majah atau Abu Daud atau At-Tirmidzi dan lain sebagainya? Ini yang di apa? Hadis dhaif dan maudhu katanya. Berarti hadis palsu. Iya. Nah, terima kasih tentang ini, Ustaz. Apabila wanita keluar dari rumah tanpa izin suaminya didaknat oleh malaikat. Baik. Baik. Artinya kalau itu adalah hadis, tadi Bapak bacakan bahwa hadisnya lemah dan hadisnya palsu. Walaupun memang Bapak dan para pemirsa Niaga TV, seorang wanita ketika keluar rumah, apalagi dia pergi ke tempat yang jauh ya, kalau keluarnya ke tukang sayur ya mungkin tidak perlu minta izin. Tapi agak jauh dia keluar, yang kemungkinan ada fitnah, meminta izin. Berdasarkan hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad berkata, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian melarang para wanita datang ke masjid. Perhatikan kalimat, jangan kalian melarang para wanita ke masjid. Kalimat melarang menunjukkan adanya meminta izin. Para ulama mengatakan kalau ke masjid saja meminta izin, apalagi ke tempat-tempat yang umum seperti ke mall, ke pasar dan lain sebagainya, hendaknya kaum wanita memberitahu suaminya dan meminta izin dia ingin pergi ke satu tempat untuk menutup pintu fitnah. Baik. Baik. Baik, pertanyaannya sepertinya tadi pertanyaan berikutnya, ketika membaca Al-Quran melewati ayat-ayat neraka dan ayat-ayat surga, apakah ada syariat mengajarkan untuk berdoa untuk terhindar dari api neraka? Iya, ada syariatnya. Ada syariatnya, dan itu kebiasaan Nabi. Yaitu kebiasaan Nabi, ya, kalau beliau melewati ayat-ayat surga, beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, aku minta kepadamu surga. Ketika melewati ayat-ayat neraka, beliau memohon perlindungan, wa a'udzubika minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melewati ayat-ayat surga, beliau meminta surga. Melewati ayat-ayat ancaman neraka dan siksa, beliau berlindung dari siksa dan neraka. Itu kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah alam bissawab. Baik, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari baik, silahkan Bapak. Bapak ya, fokus ke telepon saja, tidak perlu melihat televisi. Iya, ini Ustaz. Jadi tadi itu saya agak terlambat mendengarkan. Untuk yang pertama tadi, kebiasaan Nabi untuk baca surat di waktu subuh akan dikajar. Di waktu apa, Pak? Waktu subuh, sholat subuh. Apa yang biasa Nabi baca di waktu subuh? Iya. Baik. Itu tadi. Ya, ketinggalan tadi, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sini beliau menyampaikan beberapa riwayat terkait dengan salat subuh. Riwayat yang pertama, riwayat Abi Barzakh, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi di dalam salat subuh itu membaca antara sittin ilal mi'ah, antara 60 sampai 100 ayat. Antara 60 sampai 100 ayat. Kira-kira jumlah ayat yang beliau baca. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi di salat subuh beliau membaca Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal ini, Bapak dan para pemirsa Niaga TV, adalah kelompok surat dalam Al-Quran yang memiliki banyak ayat. Disebut Tiwalul Mufassal dimulai dari Al-Hujurat sampai dengan An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati Ghorqa. Al-Hujurat, Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulih. Dari ayat itu sampai Al-Hujurat itu pilihannya. Silakan Bapak pilih antara apa namanya Al-Hujurat sampai dengan An-Nazi'at. Itu yang biasa dibaca oleh Nabi di waktu salat subuh. Dan ada riwayat bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam khusus di hari Jumat, ya, beliau membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Ya, surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Sebagaimana nanti akan kita bacakan riwayatnya, khusus di hari Jumat, ya, Nabi membaca As-Sajdah 30 ayat dan Al-Insan 31 ayat. Berarti 60. Masih masuk dengan apa yang tadi disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis Abi Barzakh, bahwa Nabi membaca ma baina sittin ila mi'ah, bahwa Nabi membaca antara 60 sampai 100 ayat. Walaupun apa yang kita bacakan hari ini yaitu disesuaikan dengan kondisi makmum. Artinya kalau makmum terbiasa apa namanya membaca, imamnya membaca surat-surat yang panjang, maka silahkan. Tetapi kalau makmumnya tidak terbiasa dengan surat-surat yang panjang, hendaknya diringankan. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin, ada di antara kalian yang membuat orang salat lari dari salat berjamaah. Fa ayyukum ma shalla bin nasi falyujiz. Siapapun di antara kalian yang memimpin salat untuk manusia, maka ringankanlah salat kalian. Fa inna fihimul kabira wadh-dha'ifa wadhal hajati. Karena di belakang kalian itu ada orang yang sudah lemah, ada orang yang sudah tua, dan ada orang yang memiliki keperluan. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Adapun hadis terkait dengan di hari Jumat Nabi membaca As-Sajdah dan Al-Insan, itu ada di hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa di hari Jumat Nabi membaca Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, yaitu As-Sajdah yang jumlah ayatnya 30, dan di rakaat kedua beliau membaca Hal Ata Alal Insani Hinum Minad Dahri Lam Yakun Syai'an Madzkura, yaitu surat Al-Insan yang jumlah ayatnya 31, hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan selalu istiqomah dalam mencari ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.